بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، masing-masing insan dia pasti akan memikirkan yang namanya al-mustaqbal, masa depan. Tidak ada seseorang pun yang hidup di muka bumi ini melainkan akan berkelebat dalam benaknya yang namanya al-mustaqbal, masa depan. Dia akan memikirkan masa depannya dan akan berusaha untuk menggapai sebuah masa depan yang dia yakini sebagai masa depan yang baik, masa depan yang cerah, masa depan yang membahagiakan untuk dia dan juga untuk keluarga dan anak-anaknya. Ini barakallahu fikum sesuatu yang sifatnya fitrah, lumrah, ada pada masing-masing insan, termasuk di dalamnya seorang muslim dan muslimah. Dan itu pasti. Tidak mungkin seseorang hidup dengan tanpa masa depan. Tidak mungkin orang itu hidup mengarungi kehidupan dunia ini dengan tanpa tujuan, dengan tanpa masa depan. Namun ikhwanatina azzakumullah, yang perlu dicermati di sini ialah masa depan yang dimaksud, al-mustaqbal al-haqiqi, masa depan yang sebenarnya yang dimaksud. Kalau kita melihat dan memandang mayoritas umat manusia, mereka meyakini yang dimaksud dengan al-mustaqbal, masa depan yang cerah, ialah al-mustaqbal ad-dunyawi fi hadhil hayati dunia, masa depan yang sifatnya duniawi pada kehidupan dunia ini saja. Ini yang terjadi pada banyak pihak. Ini yang bercokol di pikiran dan di benak banyak pihak, termasuk di dalamnya kaum muslimin. Ketika bicara masa depan, hampir rata-rata semuanya fokus dan tertuju pada mustaqbalud dunia, masa depan dunianya. Jangan heran kita melihat upaya-upaya, usaha-usaha sepak terjang, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bani Adam, semuanya arahnya pada urusan duniawiyah, perbaikan masa depan duniawiyahnya, perbaikan sisi ekonominya, perbaikan sisi taraf kehidupannya. Dia rela untuk banting tulang peras keringat untuk mendapatkan yang namanya dunia tadi. Dia rela untuk keluar dari pagi sampai malam untuk meraih yang namanya dunia tadi. Bahkan dia rela untuk menerjang perkara-perkara yang menakutkan, kondisi-kondisi yang menegangkan, hanya untuk masa depan dunia tadi. Bahkan tidak jarang pula dari kalangan Bani Adam, bahkan dari kalangan kaum muslimin, mereka menerjang larangan-larangan agama hanya untuk masa depan dunia yang cerah, melakukan dan menggunakan cara-cara haram, cara-cara yang melanggar syariat, cara-cara yang dikecam dalam Islam, untuk mendapatkan masa depan dunia yang dia anggap cerah. Ini yang banyak terjadi. Bahkan di sebagian mereka, barakallahu fikum, agama dianggap sebagai penghalang. Bimbingan-bimbingan agama dianggap sebagai pemberat langkah. Bimbingan-bimbingan syariat, aturan-aturan syariat dianggap sebagai pengekang langkah-langkah mereka tadi. Ikhwanatina azakumullah, kita sebagai seorang muslim yang betul-betul mendambakan kebahagiaan yang hakiki, semestinya kita harus kembali kepada arahan-arahan ilahi, petunjuk-petunjuk nabawi terkait dengan yang namanya mustakbal, masa depan. Kita sebagai seorang muslim semestinya tidak terbawa arus kebanyakan pihak yang hanya fokus pada mustakbaru dunia, masa depan terkait dengan duniawi saja. Kalau kita melihat ayat dan juga hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sangat tegas disebutkan di sana bahwasanya kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya, itu bukan kehidupan dunia. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-64. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa ma hadhihi al-hayatu dunya illa lahwun wa la'ib." Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali sia-sia dan main-main. Dan sungguh negeri akhirat, darul akhirah, itulah yang namanya hayawan, ay al-hayatul haqiqiyah, negeri akhirat, itulah kehidupan yang hakiki kalau seandainya mereka mengetahui. Tegas, Allah tidak menganggap kehidupan dunia sebagai pijakan kehidupan. Allah tidak menganggap kehidupan dunia sebagai kehidupan yang finish. Bahkan Allah tidak menganggap kehidupan dunia sebagai patokan sebuah masa depan. Dalam ayat ini dengan tegas Allah Azza wa Jalla menyatakan yang namanya kehidupan itu kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Kehidupan dunia hanya perkara yang sia-sia, hanya perkara yang main-main. Kehidupan yang hakiki, dan di sanalah masa depan yang cerah itu ada, adalah kehidupan akhirat. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sungguh negeri akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya yang hakiki kalau mereka mengetahui. Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan yang hakiki yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang disebutkan dalam Bukhari Muslim. Barakallahu fikum. Tegas, sangat tegas menyatakan bahwasanya kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Maka ikhwan fillah azzakumullah, seorang muslim, apalagi seorang muslim yang berupaya menjalankan Islam sesuai dengan sunnah, ahlu sunnah yang berupaya memahami Islam dengan pemahaman salaf, salafiyin, cara pandangnya itu cara pandang syar'i. Dalam benak mereka, dalam akidah mereka, dalam prinsip mereka, yang dimaksud dengan masa depan itu adalah masa depan akhirat, bukan masa depan dunia. Yang dia kejar, yang dia upayakan, yang dia usahakan, mengejar masa depan akhirat yang cerah. Kita semuanya tahu barakallahu fikum, di akhirat nanti hanya ada dua tempat. Hanya ada dua tempat. Immal jannah wa immal nar. Di akhirat nanti hanya ada surga, jannahnya Allah Azza wa Jal, dipersiapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa kepadanya, yang masuk surga, maka dipastikan masa depan dia sangat cerah. Wa imman nar, atau tempat yang kedua adalah neraka dengan api yang begitu panas yang menyala-nyala, dipersiapkan untuk hamba-hamba Allah yang kafir. Dan orang yang masuk neraka dipastikan masa depan dia sengsara, masa depan dia sangat suram. Hanya dua, masa depan yang cerah atau masa depan yang sengsara. Masa depan yang cerah adalah dalam jannahnya Allah Azza wa Jal. Masa depan yang sengsara adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah sabdanya, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah fayusbaghu fin nari sabghatan thumma yuqalu ya ibn adam hal ra'aita khairan qat hal marra bika na'imun qat fayaqulu la wallahi ya rab. Akan didatangkan nanti pada hari kiamat ahli dunia yang paling merasakan kenikmatan dunia, tapi dia termasuk ahli nar. Didatangkan dari kalangan ahli dunia yang semasa hidup di dunianya itu penuh dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi, dan dia termasuk ahli nar. Didatangkan di hari kiamat nanti, kemudian dia dicelup satu kali celupan dalam neraka. Satu kali celupan dalam neraka. Kemudian ditanyakan kepada dia, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kebaikan sedikit pun? Apakah pernah engkau melewati sebuah kenikmatan sedikit pun? Dia mengatakan, la wallahi rabb. Demi Allah, wahai Rabbku, tidak pernah aku melihat kebaikan sedikit pun. Tidak pernah aku melewati sebuah kenikmatan pun. Padahal semasa hidup di dunianya itu dia penuh dengan kenikmatan, dengan kelezatan duniawi. Yang paling nikmat, yang paling lezat, yang paling enak. Satu kali celupan dalam neraka, hilang semua tadi. Sedikit pun dia enggak merasakan kenikmatan. Sedikit pun dia tidak pernah memandang sebuah kebaikan. Satu kali celupan dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Fayusbaghu sabghatan fil jannah. Fayuqalu lahu ya ibn Adam, hal ra'aita bu'san qatta? Hal marra bika shiddatun qatta? Fayaqulu la wallahi ya rabbi ma marra bi bu'sun qatta wala ra'aitu shiddatan qatta. Jika nanti di hari kiamat akan didatangkan seseorang yang dulu di dunia ini orang yang paling sengsara, orang yang paling sengsara, yang paling menderita di dunia ini, dan dia termasuk ahlul jannah. Lalu dicelup satu kali celupan dalam jannah. Ditanyakan kepada dia, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kesengsaraan sedikit pun? Apakah engkau pernah melihat sebuah penderitaan sedikit pun? Apakah pernah engkau melewati sebuah kondisi yang menyengsarakan? Jawaban dia, la wallahi rabb. Demi Allah wahai Rabbku, tidak pernah. Aku tidak pernah melihat sebuah penderitaan pun. Aku tidak pernah melewati masa-masa sengsara sedikit pun. Hilang semua penderitaan, hilang semua kesengsaraan selama di dunia ini dengan satu kali celupan dalam surga, dalam jannahnya Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, kenikmatan yang hakiki dalam jannah, kebahagiaannya hakiki dalam jannah, kelezatan yang hakiki dalam jannah, masa depan yang sesungguhnya yang cerah dalam jannah. Dan sebaliknya, penderitaan yang sesungguhnya itu penderitaan dalam neraka. Kesengsaraan yang sesungguhnya dalam neraka. Kebinasaan yang sesungguhnya dalam neraka. Masa depan yang paling suram, yang paling menderita dalam neraka. Dunia bukan patokan. Yang menjadi patokan adalah al-jannatu wan-nar, dan tempatnya ada di darul akhirah. Maka camkan baik-baik. Al-mustaqbalul haqiqi huwal jannah. Masa depan cerah yang sesungguhnya itu surganya Allah Azza wa Jal. Surganya Allah Azza wa Jal. Bukan dunia, bukan harta benda dunia, bukan gedung-gedung yang megah di dunia, bukan mobil-mobil yang mewah di dunia, bukan makanan-makanan yang lezat di dunia, bukan kenikmatan dan kemewahan hidup di dunia, bukan. Tapi jannah, itulah al-mustaqbalul haqiqi. Bukan. Ini barakallahu fikum penting untuk disampaikan kepada kita kaum muslimin, supaya jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia, terbawa arus oleh fata morgana dunia, akhirnya fokusnya kita berubah, yang semestinya larinya kepada perkara-perkara akhirah, ternyata kita habiskan untuk perkara duniawiyah. Masa depan yang kita cari salah arah, salah arah. Ikhwan fillah azakumullah. Untuk menggapai yang namanya jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala, itu bukan dengan angan-angan, itu bukan dengan semata-mata harapan memiliki sebuah asa, tidak cukup. Tetapi untuk meraih jannahnya Allah Azza wa Jal, dituntut untuk melakukan asbab, sabab-sabab ke arah sana. Sebagaimana ketika ada pihak-pihak yang hanya mengejar masa depan dunia, dia pun akan mengerjakan sabab-sababnya, banting tulang, peras keringat untuk mencari dunia. Maka begitu pula terkait dengan jannah, meraih masa depan yang cerah, yang hakiki, surganya Allah Azza wa Jal, ada asbab yang harus dikerjakan. Seorang muslim harus banting tulang, harus peras keringat, harus bersungguh-sungguh, harus fokus untuk menjalankan asbab tadi guna meraih al-jannah. Asbabnya barakallahu fikum ialah dua perkara. Dua perkara yang sangat pokok. Yang pertama ialah al-iman wal amalu salih. Keimanan yang benar dan amal yang saleh. Dan yang kedua ialah tarkuz dzunubi wal ma'asi, meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Baik dosa syirik, dosa kufur, dosa-dosa penyimpangan-penyimpangan, kebid'ahan-kebid'ahan, dosa-dosa kemaksiatan, dosa besar, atau dosa kemaksiatan, dosa kecil. Ini intinya. Ini intinya. Iman dan amal saleh, kemudian meninggalkan semua dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sababnya. Yang dengan ini barakallahu fikum akan tercapai masa depan yang hakiki. Justru dengan kita menjalankan bimbingan agama, justru dengan kita menjalankan bimbingan syariah, disitulah masa depan kita yang sesungguhnya. Bukan pengekang, bukan penghalang, tetapi disitulah jalur yang benar, disitulah arah yang benar, disitulah tempatnya untuk meniti langkah menuju masa depan yang cerah, yang hakiki di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Maka tidak heran ikhwanatina azakumullah, antum melihat dan membaca dalam banyak ayat dan juga dalam banyak hadis anjuran-anjuran yang begitu banyak untuk kita bersemangat dalam mengerjakan amal saleh, iman dan al-amal saleh. Juga banyak barakallahu fikum dalam ayat Al-Quran ataupun sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengecam kita, yang melarang kita dari berbagai macam bentuk kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sangat banyak. Dikarenakan itulah kunci dan sebab seseorang barakallahu fikum meraih masa depan yang hakiki, yang cerah. Barakallahu fikum. Kita baca beberapa ayat yang menjelaskan tentang masalah ini, supaya masing-masing kita berubah cara pandangnya, berubah cara pandangnya barakallahu fikum. Cara pandangnya bukan cara pandang duniawi, tapi cara pandangnya cara pandang ukhrawi. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang balasan-balasan bagi amal saleh yang dikerjakan oleh seorang hamba dengan penuh keikhlasan karena Allah, dan yang dilakukan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di Ali Imran ayat yang ke-136 ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kaum mukminin, orang-orang yang mukmin yang beramal saleh, Allah menjelaskan balasan mereka. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka-mereka itulah balasan untuk mereka, ialah maghfirah, ampunan dari Rabb mereka, dan jannah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Amal soleh dikasih jaminan surga. Barakallahu fikum. Juga di An-Nisa ayat yang ke-124 Allah Subhanahu wa taala menekaskan dalam firman-Nya, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna naqira." Barang siapa yang beramal dari amalan saleh, barang siapa yang beramal dari amal-amal saleh, baik dia laki-laki ataupun dia wanita, dalam kata dia mukmin, maka mereka itulah orang-orang yang kelak masuk jannah, yang kelak masuk surga, dan tidak akan dizalimi sedikit pun dalam surga. Amal saleh, baik laki atau perempuan, disertai dengan keimanan, pasti masa depannya, pasti masa depannya. Allah menyatakan faulaika yadkhulunal jannah. Dalam ayat yang lain barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya orang-orang yang seperti itulah mukminin yang beramal saleh, orang-orang yang dikatakan faizun, dikatakan orang-orang yang betul-betul sukses, betul-betul berbahagia, beruntung. Di Al-Mu'minun ayat yang ke-111 Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam penggalan ayatnya, "Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun." dan sesungguhnya aku membalas mereka pada hari ini dengan kesabaran mereka di dunia ini, sabar di atas keimanan, sabar di atas amal soleh. Aku yang membalas mereka pada hari ini, dan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang faizun, annahum humul faizun. Mereka lah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia. Inilah orang yang cerah masa depannya, dikatakan faizin. Bukan dengan dunia, bukan dengan harta benda, bukan dengan rumah yang mewah atau kendaraan yang nyaman, bukan dengan kelezatan duniawi dia meraih keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan. Itu dengan iman dan amal solehnya. Allah yang membalasnya, Allah pula yang menjanjikannya kepada mereka semua. Barakallahu fikum. Naam, luar biasa. Dan banyak lagi ayat yang lainnya, barakallahu fikum, yang menerangkan keutamaan-keutamaan dan pahala-pahala besar yang ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatihi mu'minan qad 'amila shalihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Dalam surah Thaha ayat yang ke-75 dan setelahnya. Dan barang siapa yang datang kepada Allah, barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman dan dia sungguh telah mengamalkan amal yang soleh, dia mati meninggalkan dunia ini, bertemu menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mukmin, sebagai orang yang telah mengamalkan amal soleh. Allah menyatakan faulaika lahumud darajatul ula, mereka lah orang-orang yang mendapatkan tingkatan derajat yang paling tinggi, yaitu jannatu adn, surga-surga adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang-orang yang membersihkan jiwanya, mensucikan jiwanya dengan imannya, dengan amal solehnya. Barakallah. Dikasih semuanya, ikhwan. Mendapatkan tingkatan yang paling tinggi, di kasta yang paling tinggi, di martabat yang paling tinggi, di derajat yang paling tinggi. Itu bukan dengan jabatan dunia, itu bukan dengan kedudukan duniawi, itu semuanya dengan iman, dengan amal soleh. Tinggi martabatnya, kastanya tertinggi, dinyatakan sebagai orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang berbahagia, dan dijamin dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, iman dan amal saleh. Barakallahu fikum. Di sisi yang lain, ikhwanatina azzakumullah, dalam sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengecam tindakan-tindakan amal kejelekan, apapun bentuk amal kejelekan tadi. Kecaman-kecaman ini yang mengharuskan seorang mukmin meninggalkan semua perkara-perkara yang jelek. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di Ali Imran ayat yang ke-86 dan setelahnya, balasan orang-orang yang jatuh dalam kekufuran-kekufuran padahal telah datang kepada dia keimanan dan bukti-bukti yang jelas. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin ulaika jazaohum anna alaihim laknatallahi wal malaikati wan nasi ajmain khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunzarun. Bagaimana mungkin Allah memberi hidayah kepada suatu kaum yang telah kafir setelah iman mereka? Mereka dahulu mempersaksikan bahwasanya Rasul itu hak, dan telah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Allah tidak akan memberi hidayah kaum yang zalim. Ini ancaman bagi yang murtad dari Islam. Dulunya mukmin, ternyata dia memiliki kufuran. Tidak mungkin Allah memberikan hidayah kepada mereka. Mereka-mereka itulah balasan mereka adalah bahwasanya atas mereka laknat Allah, laknatnya para malaikat, dan laknatnya semua umat manusia. Dilaknat kekal di dalamnya, tidak akan diringankan untuk mereka azab, dan mereka pun tidak akan ditoleh, tidak akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Mengerikan. Ini dikarenakan kekufurannya. Dalam ayat yang lain, dalam surat Thaha ayat yang ke-124 dan setelahnya, kali ini Allah menjelaskan tentang kecaman-kecaman, ancaman-ancaman orang-orang yang lalai dari zikir kepada Allah, lalai dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terlena dengan kemaksiatannya, terlena dengan kehidupan dunianya. Allah menekaskan, وَمَنْ أَعْرَبَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, al-i'rab an zikrillah, berpaling dari zikir kepada Allah, tidak mau ibadah, tidak berzikir dengan zikir yang banyak, maka dia nanti akan mendapatkan ma'isyatan dhanka, mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia ini. Ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sangat sempit, sumpek. Wanahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di hari kiamat kami akan giring dia, kami kumpulkan dia di padang mahsyar dalam keadaan dia buta. Dia mengatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau giring aku ke padang mahsyar dalam keadaan aku buta, padahal aku dulu bisa melihat. Allah menyatakan, demikianlah telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, lalu kamu tinggalkan dia, kamu lupakan dia. Maka begitu pula pada hari ini kamu ditinggalkan, kamu diabaikan. Demikianlah kata Allah, kami membalas orang-orang yang asraf, yang israf, yang melampaui batas dengan dosa, dengan kemaksiatan. Dan membalas orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Rabbnya. Dan sungguh kata Allah, azab akhirat lebih keras dan lebih kekal. Ini efek kemaksiatan, efek sebuah dosa, efek tidak mau zikir kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, malas dalam beramal saleh atau meninggalkan amal saleh. Dikasih kecaman dunia akhirat. Di dunia dinyatakan fa inna lahu ma'isyatan dhanka, mendapatkan kehidupan yang sempit. Jangan dikira cerah masa depannya, jangan dikira lapang kehidupannya, jangan dikira bahagia kehidupan dia, jangan dikira damai dan tenteram ketika dia lalai dari ibadah, lalai dari zikir kepada Allah, dia masuk dalam jurang kemaksiatan dalam rangka mengejar yang namanya masa depan dunia, semakin suram. Bisa jadi rumah dia mentereng, megah, lantai sekian, sekian hektar. Mungkin saja dia mengoleksi mobil-mobil mewah yang begitu nyaman. Mungkin dia dikelilingi oleh kenikmatan-kenikmatan dunia, entah itu makanan, ataukah minuman, ataukah pakaian, ataukah perabotan, ataukah otomotif, ataupun yang lain-lainnya dari kenikmatan dunia. Tetapi ketika dia lalai dari ibadah kepada Allah, lalai dari zikir kepada Allah, justru jatuh dalam kemaksiatan, dia tidak merasakan kebahagiaan, dia tidak merasakan ketenteraman, dia tidak merasakan kenyamanan hidup. Hati dia gersang, hati dia kering, hati dia tidak merasakan nikmatnya keimanan, nikmatnya amal saleh. Tidak. Zahirnya nampak masya Allah dunianya, tapi batinnya dia kering kerontang. Allah yang mengatakan demikian, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kenapa? Dikarenakan dia mengabaikan iman, dia mengabaikan amal saleh, terjerembab masuk dalam kubangan dosa dan maksiat kepada Allah, dan lalai dari zikir kepada Allah. Umumnya dikarenakan urusan duniawiyahnya, bukan cerah masa depannya, tidak cerah, tidak cerah, sengsara, sumpek, sempit, kering, gersang dalam hatinya. Banyak orang yang bergelimang harta, stres. Banyak orang bergelimang dunia, di tengah-tengah kemewahan dunia, depresi. Banyak orang-orang yang dalam kelezatan-kelezatan kehidupan dunia, bunuh diri. Dikarenakan satu masalah kecil saja, bunuh diri. Gara-gara putus cinta, bunuh diri. Gara-gara planning dia gagal, stres, sinting, jadi orang gila. Gara-gara. Banyak kenyataan di luar sana, barakallahu. Ma'isyatan dhanka. Lebih mengerikan lagi di akhirat nanti. Lebih parah, lebih sengsara, lebih menderita di akhirat nanti. Di padang mahsyar, dihinakan oleh Allah Azza wa Jal, direndahkan, dilecehkan oleh Allah Azza wa Jal, dibangkitkan dalam keadaan picek, buta, tidak bisa melihat, dan semua menyaksikan fulan picek, fulan telah buta, padahal dulu dia telah bisa melihat. Itu pelecehan, itu penghinaan di depan semua makhluk. Bahkan dia mengatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau kumpulkan aku di padang mahsyar dalam keadaan aku buta, bukan aku itu telah bisa melihat. Sebab-sebabnya sangat jelas. Datang kepada kamu ayat-ayat kami, kamu abaikan, kamu lupakan. Disampaikan ayat Al-Quran, disampaikan bimbingan Rasul, engkau nyahkan. Ini bikin ruwet. Ini bikin gak jalan duniawiyah kita. Ini mengekang. Dan yang lain-lainnya. Naudzubillah. Mengabaikan bimbingan syariat, mengabaikan bimbingan agama, mengabaikan ayat-ayat Allah Al-Quran yang dibacakan, mengabaikan bimbingan sunnah Rasul yang disampaikan. Diabaikan, dilalaikan, dilupakan sama dia. Maka al-jaza' min jinsil amal, yang namanya balasan terkait jenis amalnya, maka di yaumul qiyamah nanti dia akan diabaikan, gak diurus. Sudah dibangkitkan dalam keadaan buta, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan buta, direndahkan dengan cara seperti itu, diabaikan, gak diurus. Fallahul musta'an. Ini semuanya dikarenakan yang namanya al-amalus sayyi, sekecil apapun amal kejelekan nanti akan dibalas oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga Allah menegaskan dalam Al-Quranul Karim di Al-An'am 120, Al-An'am ayat yang ke 120, Allah menegaskan wadharu, zahiral ithmi wa batinah, innal ladhina yaksibunal ithma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Tinggalkan, kata Allah, dharu, utruku, tinggalkan dosa-dosa yang nampak ataupun dosa-dosa yang enggak nampak, yang lahir, yang batin, tinggalkan semua dosa. Allah mengancam, sesungguhnya orang-orang yang melakukan tindakan dosa, mereka kelak akan dibalas dengan apa yang mereka perbuat. Sekecil apapun, sesamar apapun, sebatin apapun, akan dibalas. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah balasan amal-amal yang baik dan balasan amal-amal yang jelek. Belum lagi barakallahu fikum ketika kita membahas dan menjelaskan tentang orang-orangnya. Orang-orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya orang-orang yang kafirin, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca lagi beberapa ayat yang menjelaskan tentang apa yang Allah persiapkan, yang Allah sediakan bagi kaum mukminin, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini semuanya kita perbanyak supaya muncul semangat beramalnya, semangat beribadahnya, dan merasa takut untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam banyak ayat barakallahu fikum. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Allah mengatakan beri kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwasanya mereka nanti akan mendapatkan jannah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dikasih kabar gembira dengan jannah. Ini kabar gembira tentang masa depan yang cerah, jannah. Di surga nanti Allah menjelaskan setiap kali mereka dikasih rezeki, kenikmatan dari surga dalam bentuk buah-buahan, mereka mengatakan ini yang sudah diberikan kepada kami sebelumnya. Dikasih buah-buahan yang ini, dikasih lagi yang berikutnya, kan sudah tadi dikasih yang seperti ini. Dikatakan wa utubihi mutasyabiha, memang mirip-mirip tapi lain rasanya, lain kenikmatannya. Barakallahu fikum. Dikasih semua kenikmatan-kenikmatan dalam bentuk makanan dan buah-buahan. Di dunia kere, di dunia miskin, di dunia menderita, tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Di akhirat semuanya nikmat, akan dikasih segala sesuatu yang diinginkan, buah-buahan, makanan, semuanya dikasih lagi. Kok mirip? Itu hanya mirip, rasanya berbeda. Kasih lagi, kok sama? Itu mirip, rasanya berbeda. Semakin dikasih semakin nikmat, semakin lezat. Walahum fiha azwajun mutahharah, dan bagi kaum mukminin nanti di surga istri-istri yang disucikan. Siapa mereka ini? Bidadari. Disucikan, tidak ada haid, tidak ada nifas, tidak ada yang kotor, semuanya suci, suci lahir batinnya. Para bidadari. Barakallahu fikum. Di dunia menikah tapi dengan wanita yang punya kotoran, di dunia menikah tapi dengan perempuan Bani Banatu Adam yang pasti banyak kekurangan. Kita harus berjuang, bersabar menghadapi mereka. Di akhirat nanti yang ada hanya kenikmatan dan kelezatan. Azwajun mutahhar, kekal di dalamnya selama-lamanya. Juga di At-Taubah ayat yang ke-72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannat wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adn wa ridwanu minallahi akbar dhalika huwal fawzul azim. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kaum mukminin yang laki-laki dan kaum mukminah wanita, Allah menjanjikan untuk mereka jannah, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya. Dan Allah janjikan untuk mereka masakina thayyibah, tempat tinggal yang nyaman, rumah-rumah yang nyaman, istana-istana yang nyaman di surga Aden. Keridhaan dari Allah itu lebih besar. Itulah keberuntungan yang agung, kesuksesan yang agung, keberhasilan yang agung. Jannah, iya. Penambahan berikutnya yang membuat semangat ialah dikasih masakina thayyibah, tempat tinggal yang nyaman di surga Aden, bukan di Mujur, bukan tempat yang lain di dunia ini, tapi di surga Aden, di surganya Allah Azza wa Jalla. Masakina thayyibah, rumah yang begitu mewah, yang begitu nyaman. Barakallahu fikum. Di dunia ini rumahnya bocor-bocor, di dunia ini rumahnya sudah tidak bisa menampung anak banyak, saking banyak anaknya rumahnya sempit. Di rumah ini terasa panas, dikarenakan di tempat-tempat yang panas tidak memiliki kipas angin apalagi AC. Di akhirat nanti mendapatkan semua tadi. Allah berikan kepada kaum mukminin rumah-rumah yang thayyibah. Jangan antum bayangkan rumahnya kayak yang dimucur yang di dunia ini. Rumah-rumah di surga nanti itu istana. Ada yang terbuat dari emas-emas. Ada yang terbuat dari perak-perak. Ada yang terbuat dari mutiara-mutiara. Yang terbuat dari batu-batu mulia yang begitu indah. Jangan antum bayangkan sekecil 10x10. Jangankan istananya, kemahnya. Disebutkan dalam riwayat, kemahnya ahlul jannah itu seukuran sekian kilometer. Ukurannya menggunakan farsah. Sekian kilometer. Itu kemahnya. Dalam kemah ada siapa ya? Dalam kemah ada siapa ya? Ada bidadari-bidadari yang menanti dia di sana. Itu kemahnya. Apalagi yang namanya istananya. Dalam riwayat yang lain disebutkan jarak antara ahlul jannah satu dengan ahlul jannah yang lain. Itu seperti antum di bumi ini. Antum melihat bintang yang di langit itu. Kamu di sini, teman kamu ahlul jannah di bintang sana itu. Itu tempatnya dia yang berikutnya. Luas. Istana yang begitu megah, yang begitu mewah. Kemah-kemah yang begitu megah, yang begitu mewah, yang begitu luas. Dari permata, dari emas perak, dari berlian, dari mutiara, dari batu-batu mulia, zamrud, yakut, dan yang lain-lainnya itu. Masakina thayyibah. Allah ganti dengan tempat yang begitu nyaman, yang begitu indah di surga nanti. Itulah masa depan yang hakiki, yang cerah. Bukannya di dunia ini, gak ada apa-apanya. wa masakina thayyibatan fi jannati adn, mendapatkan tempat-tempat yang begitu indah di surga adn. Ingat, di surga adn. Barakallahu fikum. Luar biasa. Ini semuanya barakallahu fikum diberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Yang lainnya lagi disebutkan di Ar-Rum ayat yang ke-15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka orang yang beriman dan beramal saleh. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka nanti di surga di taman-taman, di sebuah raudhah, di sebuah taman-taman surga. Yuhbarun, mereka akan didendangkan lagu-lagu, didendangkan suara-suara yang merdu di hadapan mereka. Yuhbarun. Ini kenikmatan yang berikutnya lagi. Berada di sebuah taman-taman surga. Bukan taman dunia. Bukan taman kota Purwokerto. Taman surga. Raudhah min riyadil jannah. Bersama dengan siapa lagi? Dengan para bidadari. Dikelilingi oleh wildanum mukhalladun. Anak-anak muda, pelayan-pelayan yang muda-muda, yang seumur-seumuran. Yang terbuat dari yang mereka seperti kilauan mutiara yang begitu indah, datang dengan membawa makanannya, membawa minumannya, mengkhidmat ahlul jannah. Barakallahu fikum. Di taman-taman surga, bertelekan di dalam araik, gazibu-gazibu yang ada tirainya dari surga, bersama dengan bidadari. Dalam kenikmatan yang luar biasa, di tempat yang begitu indah, yang menawan itu, yuhbarun, didendangkan lagu untuk mereka, suara-suara yang indah, suara-suara surga. Siapa ya yang menyanyi? Siapa penyanyinya? Jangan mengatakan artis ya. Siapa yang menyanyi? Siapa yang mendengarkan lagu? Para bidadari, bidadari surga. Ini juga dalam banyak periwayatan tentang masalah surga. Bidadari yang akan menyanyikan lagu-lagu tadi dengan suara yang begitu merdu, yang begitu indah, yang tidak pernah kamu dengarkan keindahan suara ini di dunia. Luar biasa. Dalam kenikmatan yang luar biasa. Itulah yang namanya masa depan yang cerah. Di surganya Allah Azza wa Jalla nanti, di taman-taman surga bersama dengan bidadari, di khidmat oleh wildanun mukhalladun, mendengarkan suara-suara yang indah di surga, bukan suara-suara haram, suara yang merdu dari suaranya para bidadari yang cantik jelita. Tidak terbayang para kawali. Naam. Luar biasa. Al-muhim, ini semuanya barakallahu fikum perkara yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jal untuk kaum mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal dan beramal saleh semasa hidup di dunia ini. Yang mengerjakan asbab-asbab tadi barakallahu fik. Nah, yang berikutnya lagi akan kita sampaikan terkait dengan kecaman-kecaman untuk orang-orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan tempat-tempat yang sangat mengerikan, tempat-tempat yang sangat mengerikan. Tempat mereka dan nerakanya Allah Azza wa Jal, penggambaran sebuah masa depan yang sangat suram, yang sangat menderita. Allahul musta'an. Disampaikan supaya kita mengerti, bukan semata-mata kita beriman dan beramal saleh, di sisi yang lain kita harus meninggalkan semua dosa-dosa dan kemaksiatan, terutama yang kufur, yang syirik dan yang semisal itu barakallahu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, di Al-Baqarah ya. Ayat yang ke-39. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun narihum fiha khalidun." Dan orang-orang yang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat kami, merekalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Di Ali Imran yang 10, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam firman-Nya, "Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Wa ulaika hum waqudun nar." Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, harta benda mereka, anak-anak mereka, tidak akan bisa mencukupi mereka dari azab Allah sedikit pun. Merekalah bahan bakar neraka jahannam. Harta benda yang dimiliki di dunia ini, yang sudah dia kumpul-kumpulkan selama ini, dia banting tulang peras keringat 24 jam lebih. Kalau ada waktu lebih di dunia, minta lebih. Untuk mengumpulkan yang namanya dunia tadi. Anak yang dia banggakan, semua yang dia miliki dalam urusan dunia yang ada ini, tidak bisa mencukupi mereka sedikit pun dari azabnya Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa menyelamatkan mereka sedikit pun dari azabnya Allah Azza wa Jalla. Semuanya akan hancur, semuanya akan binasa, semua akan meninggalkan dia. Yang dia bawa adalah amalan dia. Ternyata dia orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, mendustakan ayat-ayatnya, maka mereka adalah bahan bakarnya neraka. Wa ulaika hum waqudun nar. Na'udzubillah. Apalah arti kemewahan dunia kalau ternyata kemewahan tadi kita tinggalkan di sini, tidak menyertai kita dan tidak menyelamatkan kita di akhirat nanti. Apa fungsinya kelezatan-kelezatan duniawi kalau ternyata itu semua tidak menyelamatkan kita dari azabnya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Itu semuanya akan ditinggalkan. Itu semuanya akan kita taruh, dan dibawa serta ke alam kubur dan juga ke alam akhirat. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathah, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu." Akan mengikuti, menyertai sang mayyit tiga perkara. Ketika orang itu sudah mati dan dia akan dimakamkan di kuburannya, akan diikuti oleh tiga perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Dia akan diiringi oleh keluarganya, oleh hartanya, dan oleh amalnya. Fayarji'u an fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yang dua akan kembali dan akan menyertai dia satu perkara. Yatba'uhu wa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Dia akan diiringi oleh tiga perkara tadi. Yang kembali adalah keluarganya, yang kembali adalah harta bendanya, dan yang bersama dia hanya amalan dia. Amalan dia. Itulah yang menyertai dia. Ketika amalan dia amalan yang soleh, dia akan berbahagia. Tapi ketika amalannya amalan yang toleh, amal yang jelek, amal yang kufur bahkan, maka harta benda yang dia miliki tidak ada fungsinya. Keluarga-keluarga yang dia punya tidak akan bisa bermanfaat bagi dia. Yang dia bawa serta hanya amal. Ternyata amalnya amal kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah menekaskan, wa ulaika hum waqudun nar. Merekalah bahan bakarnya neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi ikhwanatina jazakumullah ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang ancaman-ancaman yang keras terkhusus kepada orang-orang yang kafir. Adapun yang selain kufar, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat yang lebih umum dengan ancaman yang sama, disebutkan dalam surat Thaha ayat yang ke-74. Allah menyatakan innahu mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya siapa saja yang datang kepada Rabb-nya dalam keadaan dia mujrim, mati berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, ternyata dalam keadaan sebagai seorang yang mujrim, orang yang jelek, orang yang jahat, maka sesungguhnya untuk dia neraka jahanam, dia tidak mati padanya, tidak hidup padanya. Kalimat mujrim di sini dimaknakan dengan kafir, orang yang kafir. Maka ancaman nerakanya abadi. Mujrim juga dimaknakan dengan orang yang berbuat dosa selain orang kafir. Maka ancaman nerakanya kalaupun diancam dengan neraka tidak abadi. Karena ahlu tauhid yang bermaksiat kepada Allah tidak kekal dalam neraka selama-lamanya, ketika memang dia diancam dan diadab dalam neraka, akan dikeluarkan dari neraka setelah bersih dosa-dosa dia. Tapi ingat, ancamannya neraka jahanam. Satu kali celupan saja dia akan merasakan penderitaan yang luar biasa. Sedikit pun tidak pernah merasakan kenikmatan. Sehingga ini umum meliputi semua mujrimin. Mujrimin dari kalangan kufar atau mujrimin dari kalangan kaum muslimin. Diancam dengan ancaman yang sama, diancam dengan neraka jahanam, itu merupakan masa depan yang suram, masa depan yang sangat mengerikan. Maka sekali lagi ikhwanatina azakumullah, untuk mendapatkan sebuah masa depan yang baik, yang diraih adalah surga. Yang dilakukan ialah semangat di dalam beriman dan beramal soleh. Harus punya semangat beramal, semangat beribadah kepada Allah, semangat mentaati Allah Azza wa Jal sebagai hamba Allah yang mukmin, yang saleh, bertakwa kepadanya. Dan tidak cukup dengan ini, dituntut untuk meninggalkan semua dosa, semua kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Jangan jadi orang kafir, jangan jadi kaum musyrikin, jangan jadi munafikin, jangan menjadi orang yang fasikin atau fajirin atau mujrimin. Jangan, tinggalkan semua dosa. Dan ini masing-masing dibebankan kepada kita. Apa yang kita kerjakan, kita yang menuai hasilnya. Tidak ada tebing-tebingan dalam masalah seperti ini. Masing-masing mendapatkan pahala atas amal yang dia kerjakan, masing-masing akan menanggung dosa yang dia kerjakan. Itu hukum asalnya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan seorang insan tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia upayakan sendiri. Tidak cukup abinya antum orang soleh, tapi kalau kamunya orang fasik. Tidak cukup tidak cukup saudara-saudara kamu orang yang solihin, tapi kamu orang yang fasikin. Tidak cukup. Masing-masing mendapatkan apa yang diamalkan. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan sebuah jiwa tidak akan menanggung dosa jiwa yang lainnya. Masing-masing menanggung dosanya sendiri-sendiri. Camkan baik-baik sabda Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Dia memanggil orang-orang yang sangat dekat dengan beliau, yang paling dekat dengan beliau. Dia mengatakan, ya Bani Hashim, dipanggil, ya wahai-wahai Bani Hashim, saluni ma syi'tum ma ughni ankum minallahi syai'a. Dikatakan wahai Bani Hashim, ini dari kalangan keluarganya Rasulullah SAW, Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari azab Allah. Aku tidak bisa mencukupi kalian dari azab sedikit pun. Panggil ya Abbas bin Abdul Muttalib, ya, sampai memanggil ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti falan ughni anki minallahi syai'a. Sampai dipanggil Fatimah, wahai Fatimah putri Muhammad, silakan kamu meminta harta bendaku yang kamu kehendaki. Sungguh aku tidak bisa mencukupi kamu dari azab Allah sedikit pun. Nabi Rasul SAW tidak bisa mencukupi siapapun dari kerabat-kerabatnya, bahkan dari putrinya sendiri. Maka kembali pada masing-masing kita, barakallahu fikum. Orang tua kita soleh, kitanya fasik. Orang tua di surga, kita diancam dengan neraka. Anaknya kita alim, anaknya kita masya Allah punya ilmu yang luas, memiliki amal yang baik, amal yang soleh, dakwah yang begitu luas di atas sunnah. Tapi bapaknya seperti itu, enggak mungkin digandeng. Anaknya dalam surganya Allah Azza wa Jal, bapaknya diancam dengan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini hukum asal. Hukum asal. Masing-masing orang akan mendapatkan pahala dari apa yang diamalkan sendiri. Masing-masing orang akan bertanggung jawab atas dosa yang dia kerjakan sendiri. Namun barakallahu fikum, di sana ada beberapa keadaan. Seseorang itu bisa mendapatkan pahala jariah ketika memang dia memiliki andil di sana. Seperti ketika dia melakukan yang namanya sedekatun jariyah, dapat. Seperti ketika dia memiliki sebuah ilmu yang dimanfaatkan, maka mendapatkan pahala-pahala orang-orang lain yang memanfaatkan ilmunya tadi dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dia memiliki anak yang soleh yang mendoakan kebaikan untuknya, maka dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dari doa anaknya tadi dengan tanpa mengurangi pahala anaknya sedikit pun. Atau dia menyerukan kepada petunjuk, berdakwah kepada sunnah, kepada hidayah, kepada al-haq, dan diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala semua orang yang mengikuti dia sampai hari kiamat dengan tanpa mengurangi pahala mereka masing-masing. Dapat. Itu pun sesungguhnya dikarenakan usaha dia pribadi. Dia menanam benih baik di sana, dia memenuhi hasilnya secara jariah. Atau dia berta'awun al-birri wa taqwa, membantu orang lain dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, mendapatkan pahalanya, pahala ta'awunnya, walaupun mungkin dia bukan pelaku utama. Pun juga sebaliknya, barakallahu fikum, orang mendapatkan dosa jariah dari dosa-dosanya orang lain ketika dia punya andil di situ. Ketika dia sedekahnya di tempat-tempat yang mungkar dan jariah. Jariah apanya ini? Jariah dosanya. Dia menginfakkan harta bendanya, mengeluarkan harta bendanya di tempat-tempat yang selalu dipakai oleh banyak pihak untuk kemungkaran, untuk kemaksiatan, bahkan untuk kesyirikan dan kekufuran. Dapat pahala, dapat dosa jariah. Dia dapat dosanya dan dosa semua orang yang menggunakan tempat tadi untuk kemaksiatan sampai hari kiamat nanti dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Na'udzubillah. Atau dia mengajak orang kepada penyimpangan, mendakwakan kesesatan, mendakwakan perkara dosa dan kemungkaran, barakallahu fikum, diikuti oleh orang lain, maka dia menanggung dosa semua orang-orang yang mengikuti dia sampai hari kiamat nanti dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Itu yang disebutkan dalam banyak hadis, man da'a ila huda kana lahu ajruhu wa ajru man amila bihi ila yaumil qiyamah la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mendakwakan petunjuk, maka bagi dia pahalanya dan pahala setiap orang yang mengikuti dia sampai hari kiamat nanti dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalatin fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha la yanqusu min auzarihim syai'a. Dan barang siapa yang mendakwakan kesesatan, maka atas dia dosanya dan dosa setiap orang yang mengikuti dia dengan tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Itu namanya dosa jariyah. Atau dia justru melatih anaknya dalam perkara yang mungkar, membriefing anaknya dalam perkara yang mungkar, merestui anaknya dalam perkara yang mungkar. Maka semua kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh sang anak tadi, orang tua dapat dosa jariyahnya. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Sekali lagi ikhwan fillah jazakumullah. Semuanya kembali kepada kita masing-masing. Kembali kepada kita masing-masing. Maka ikhwan fillah jazakumullah, seyogianya kita sebagai seorang muslim punya semangat yang tinggi beramal soleh. Tidak sepantasnya kita bermalas-malasan dalam beramal soleh. Seyogianya kita berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan, berlomba-lomba mengerjakan amal saleh, amal kebaikan kepada Allah, bukan berlomba-lomba untuk bermalas-malasan. Fastabiqul khairat, itu prinsipnya kita. Kita akan berlomba dalam perkara kebaikan. Itu sifatnya para anbiya wal mursalin, yusari'una fil khairat. Mereka bergegas, berlomba dalam mengerjakan perkara kebaikan. Seyogianya kita sebagai seorang muslim, terutama sebagai seorang sunni salafi, jauh, sejauh-jauhnya dari yang namanya kesyirikan, kekufuran, penyimpangan, dan jauh dari yang namanya dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jauh dari kemungkaran-kemungkaran yang ada, sejauh-jauhnya. Jangan punya semangat menuju ke arah sana. Ini tadi kanam tina azakumullah. Dikarenakan kita hidup di sebuah zaman yang sangat-sangat tidak mendukung untuk kepentingan iman dan amal soleh kita. Kita hidup di sebuah masa yang sangat-sangat tidak mendukung kita untuk jauh dari kemaksiatan. Yang ada sebaliknya, kita hidup di sebuah zaman, di sebuah masa yang sangat mendorong kita untuk selalu ke arah dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, dunia. Lalai dari ibadah, lalai dari akhirat, dari zikir kepada Allah. Selalu dunia, dunia, dunia terus berkejaran dengan yang namanya dunia, yang melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang terjadi. Dan banyak yang terbawa. Gak mengatakan Bani Adam, terlalu umum. Kita gak mengatakan dari kalangan muslimin, masih banyak. Bahkan dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin, terbawa oleh arus tadi. Terlena dengan dunianya, terlena dengan ini semuanya, lupa dengan ibadahnya, lupa dengan taklimnya, lupa dengan mengamalkan sunnahnya, bermudah-mudah dalam mengerjakan perkara dosa, bermudah-mudah dalam mengerjakan perkara kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang kamu cari? Tentu jawabannya masa depan. Jangan kamu kira masa depan itu di dunia. Salah. Masa depan itu di akhirat. Di akhirat. Jangan kamu membayangkan masa depan itu harta yang banyak. Keliru. Akan kamu tinggalkan nanti. Jangan kamu bayangkan masa depan yang cerah, rumah yang mewah. Akan kamu tinggalkan nanti. Jangan kamu bayangkan masa depan yang cerah, kendaraan yang mewah, dan semua serba mewah dalam perkara duniawi. Akan ditinggal nanti. Masa depan yang cerah nanti di surga, di akhirat, di negeri akhirat, di surganya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Disemangat ya, supaya kaum muslimin, terutama ahlus sunnah wal jamaah salafiyin, punya semangat yang sangat tinggi dalam beramal soleh dan memiliki ketakutan, kekhawatiran dari yang namanya maksiat. Kita hidup di sebuah zaman yang mana pintu dosa dan maksiat begitu terbuka lebar, selebar-lebarnya, yang sangat memudahkan bagi seorang muslim masuk padanya, terjatuh padanya, terjerembab di dalamnya, terbawa oleh arusnya. Kalau enggak berhati-hati dan enggak ekstra waspada, akan tergelincir di dalamnya, dan itu merupakan kesengsaraan yang sangat nyata. sabab mendapatkan masa depan yang sangat suram ketika jatuh dalam lingkaran dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini majlis yang pertama, sudah mendekati jam setengah 12. Sudah jam setengah 12. Perasaan saya baru bicara sebentar ini. Jam setengah 12. Nanti pada majlis yang kedua, jangan lupa ya, habis zuhur langsung jam setengah satu kita mulai langsung. Ya mohon maaf karena diminta ke Purbalingga, jaraknya cukup jauh, jadi langsung pada zuhur jam setengah satu kita selesaikan maksimal jam setengah tiga. Gitu ya, supaya ada kesempatan menuju ke sana. Warahmatullahi. Baik, nanti akan kita jelaskan di majelis yang kedua. Warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang mungkin berkelebat di benaknya antum sekalian. Duh, seakan-akan ustadznya orang Arab bunyo gitu. Ibadah terus. Supaya tidak ada kesalahpahaman, nanti akan dijelaskan insyaallah taala terkait dengan masalah bagaimana seorang muslim memposisikan dirinya dalam urusan dunia. Barakallahu fikum. Wallahu alam. بالصحب سمدرا جكب نكفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فضل حفظكم الله.